Oke, tadi sudah ada Bojogala. Next songnya apa lagi? Hah? Ditinggal rapi? Ya sudah, kita manut aja. Ya, cus. Oh no. Pucuk Ketikus. Sudah dihadirkan barengan Sabana sudah buat semuanya. Tiga buat tuang lagu, kali ini saya istirahat dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih kembali untuk Nela Karisma.